tubuh yang sepasang, tangan ada tangan kanan, tangan kiri dengan panjang yang sama. Begitu juga kaki, ada kaki kanan, kaki kiri. Begitu juga mata, ya, begitu juga telinga, barakallahu. Nah, memang Allah meletakkan posisi masing-masing anggota tubuh tadi pada tempat yang terbaik, barakallahu. Nah, baik, ya, bisa dibayangkan, tentu tidak sedap dipandang ya. Kalau tangan itu di bawah, kaki di atas, bisa Anda bayangkan, sedap nggak kira-kira dipandang? Kan aneh. Ya? Nah, barakallahu. Atau mata itu barakallahu itu bukan di kepala, nah, tapi mungkin di pundak kita atau yang lainnya. Jadi anggota-anggota tubuh itu memang sudah Allah tempatkan pas, gitu ya, sangat pada tempatnya barakallahu. Nah, baik, kemudian juga barakallahu fikum, setelah itu Allah menyebutkan fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba, dengan bentuk apapun yang Allah inginkan Allah akan menyusun, ya, barakallahu fikum, merancang. Nah, dan satu hal yang luar biasa barakallahu fikum, Allah itu sudah menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tidak pernah kehabisan ide. Ya, mungkin kita kalau punya karya gitu ya, barakallahu fikum, orang yang mungkin melukis gitu. Nah, barakallahu fikum, mungkin akan susah. Ya, nah, ini bisa bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ya manusia yang Allah ciptakan dan tidak pernah kehabisan ide untuk membentuk apa? Wajah mereka. Nah, walaupun barakallahu fikum manusia-manusia yang dikatakan kembar atau identik sekalipun mesti ada sisi perbedaannya. Nah, itu barakallahu fikum sesuatu yang luar biasa pada ilmunya Allah. Ya, barakallahu fikum menunjukkan dia adalah zat ya sang khalik dan sangat luas ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah tidak pernah kehabisan ide untuk menyusun geometrik ya wajah. Nah, makhluk-makhluknya mesti ada, ya kan? Ada saja wajah tipe orang kayak gini, kayak gini. Nah, kalau kita merenungi, luar biasa ya Allah itu. Gak pernah kehabisan ide untuk membentuk geometrik wajah manusia. Nah, siapa lagi pak? Insyaallah disiplin. Nah, barakallahu fikum. Itu sengaja Allah ungkapkan barakallahu fikum agar manusia bisa sedikit ya barakallahu fikum mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah dan bagaimana barakallahu fikum naam sedikitnya ilmu manusia. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Enggak ada pantas manusia itu menyombongkan pengetahuannya, ya, menyombongkan barakallahu fikum ilmunya. Nah, belum ada apa-apanya. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma qala, kalla bal tukadzibuna bidhi." Nah, jadi setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan kepada manusia, nah, ya, karena apa? Allah takdirkan kita mendapatkan bentuk yang paling sempurna dari semua makhluk-makhluk Allah. Ya. Nah, kita ditakdirkan memiliki bentuk fisik, ya, barakallahu fikum, yang perfect. Barakallahu fikum. Nah, tetapi kata Allah, kalla bal tukadzibuna bidin, sekali-kali tidak, akan tetapi kalian itu telah mendustakan ad-din. Lil kalla, kata beliau, lil idram. Kalla itu termasuk kalimat untuk barakallahu fikum menyanggah, yakni ma'ahadal khalqi, wal imdadi wal idadi tukadzibuna biddin ay bil jaza. Maksudnya, dengan penciptaan manusia yang barakallahu fikum yang perfect tadi, kemudian imdad, ya, barakallahu fikum, Allah merancang, nah, bukan dari sisi apa bentuk, tapi kinerja, ya, barakallahu fikum, organ-organ tadi. Nah, kemudian idad, barakallahu fikum, Allah juga siapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, jadi kita dikasih bentuk yang paling perfect. Nah, kemudian barakallahu fikum, sistem, ya, barakallahu fikum, operasi yang juga perfect. Nah, ditambah lagi segala yang kita butuhkan disediakan. Alam semesta, bumi, hasil alamnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kondisi cuacanya, ya kan, barakallahu fikum. Nah, pokoknya dikasih fasilitas. Dunia ini gambaran kecil dari surga. Ya. Dunia ini sebenarnya barakallahu fikum adalah miniatur kecil dari yang namanya surga. Karena dikatakan oleh Ibnu Abbas, ma fid dunya syai'un illa fil jannah asma. Tidaklah ada sesuatu kenikmatan dunia yang indah melainkan di surga juga ada. Jadi sebenarnya dunia ini para wali itu gambaran kecil tentang nikmat Allah berupa surga. Kita dikasih. Itu sudah nikmat. Allah tidak berikan kita untuk barakallahu fikum berjuang, ya, bertahan hidup mungkin di Pluto atau yang semisal dengannya. Tapi Allah pilihkan kita planet yang paling bersahabat. Nah, paling cocok untuk manusia. Kata beliau, dengan anugerah yang sebanyak itu kepada manusia, tukad dibuna bidin. Tapi kalian mendustakan adanya ad-din, yaitu hari pembalasan. Kalian tidak percaya dengan adanya hari pembalasan para kafir. Itu merupakan sebuah kebodohan. Karena para kafir itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala merancang segala sesuatunya untuk kita dengan sangat detail, ya, sangat rapi. Nah, cuma begitu saja dibuat main-main, tidak ada pertanggungjawaban di balik itu. Baik. Wa taquluna in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kemudian kalian mengatakan tidaklah, ya, kehidupan kita ini melainkan di dunia saja. Kita hidup, kita mati, dan sudah begitu saja. Jadi dia menganggap kayak siklus kehidupan ini, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, dikenal dengan keyakinan Duhriyah. Apa itu? Reinkarnasi. Jadi gitu saja, hidup itu. Mati nanti reinkarnasi jadi apa gitu ya, makhluk yang lain atau ya tetap jadi manusia tapi peran yang lain. Jadi gitu saja, siklus. Nah, itu pemahaman yang barakallahu fikum dasar tua, ya, ada barakallahu fikum. Manusia memiliki pemahaman seperti itu. Jadi kehidupan dunia ini kayak siklus, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jadi enggak ada hari kebangkitan namanya pengambilan, enggak ada, cuma gitu saja. Nah, fatukadzibuna biddin ay bil jaza, sehingga kalian mendustakan hari ke hari pembalasan. Warud bermana kul, watukan ribu na aibang biddi ini nasi. Dan bisa saja kata beliau kita katakan, nah, makna dari ayat ini adalah, dan kalian mendustakan agama itu sendiri, agama yang dibawa oleh nabi, tuntunan yang dibawa oleh anbiya, barakallahu fikum, kita tolak. Barakallahu fikum. Bisa juga dimasukkan dalam penafsiran ayat ini. Artinya dengan anugerah yang luar biasa dilimpahkan kepada kita, tapi kalian membalasnya dengan sikap mendustakan. Kalian tidak mau tunduk, kalian tidak mau mengikuti bimbingan agama. Barakallahu fiik. Baik. Fala tuqirruna bid-din alladhi ja'at bihi ar-rusul wal ayah syamilatun li hada wal hada. Sehingga kalian tidak mengakui agama yang dibawa oleh para rasul. Dan ayat ini kata beliau mencakup penafsiran yang pertama tadi dan penafsiran yang kedua, yaitu mendustakan hari kebangkitan dan mendustakan agama yang dibawa oleh roh. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingkari ya tindakan tipe-tipe karakter manusia seperti itu. Yang pertama, manusia-manusia yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, dengan hari pembalasan. Yang kedua, manusia-manusia yang tidak mengikuti agama Allah. لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ وَعِلْمِ شَرْحِ الْحَدِيثِ, kata beliau. Karena kaidah dalam ilmu penafsiran dan ilmu syarah hadis, annahu idza kana an-nassu yahtamilu ma'nayaini la yunafi ahaduhuma al-akhar, nah fa innahu yuhmal alayhi. Kaidahnya kata beliau, karena kita sering ya dalam membahas ayat atau hadis itu terkadang banyak penafsiran di kalangan pakar-pakarnya terkait dengan ayat. Kadang barakallahu fikum mujahid menafsirkan ini ya barakallahu fikum, kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ini, banyak. Terkadang juga hadis, banyak penafsiran. Kata beliau kaidahnya, apabila nas dalil mengandung dua makna yang salah satunya tidak menafikan makna yang lain, maka bisa dipakai dua-duanya. Ketika makna tadi sebenarnya saling melengkapi, saling menjelaskan, maka semuanya bisa dan kita katakan benar. Nah, memang terkadang salaf itu dalam menafsirkan Al-Quran ataupun Sunnah, terkadang mereka menggunakan contoh barakallahu fikum. Nah, jadi bukan menafsirkan lafadznya tapi langsung berikan contoh. Karena memang itu dalam bab bayan sebagian pihak lebih gampang dipahami. Seperti kalimat tauhid. Tauhid sebagian menafsirkan tauhid itu dukun. Ya. Sebagian lagi menafsirkan tauhid itu setan. Sebagai lagi menafsirkan tauhid itu tukang sihir. Di sini banyak penafsiran. Tapi sebenarnya penafsiran ini tidak bertentangan. Penafsiran ini justru memperluas kita tentang makna tauhid. Ya. Semakin memperjelas kita tentang makna tauhid. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena memang tadi saya bilang ada orang-orang yang mereka sulit ya ketika memahami penafsiran itu barakallahu fikum secara terminologi. Mereka lebih gampang dengan contoh. Nah, gitu ya. Khususnya orang-orang yang memang enggak terlalu berat-berat pengennya. Makanya sebagian salaf itu dalam menafsirkan harus sebutkan contohnya. Tauhid ini, duhud. Tauhid ini bukan sihir. Padahal kalau secara terminologi disebutkan oleh Qayyim barakallahu fikum, beliau menyimpulkan dari sekian banyak penafsiran tadi, beliau mengatakan tauhid itu adalah kullu ma tajawaza bil 'abdu min ma'budin au matsbu'in au muta'in. Segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasannya berupa orang yang diibadahi atau orang yang ditaati atau orang yang di barakallahu fikum ikuti. Gak masuk iblis. Jadi semuanya melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kaidah dalam ilmu tafsir, ilmu syarah hadis. Ketika banyaknya penafsiran tadi tidak bertolak belakang, barakallahu fikum, maka apa? Semuanya dipakai. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setelah Allah menyebutkan ya sikap manusia yang enggak pandai bersyukur, setelah itu Allah sebutkan lagi nikmat Allah untuk manusia. Apa itu? Wa inna 'alaikum lahafizin. Nah, takidun bi muakkadaini. Pernyataan Allah di sini dikuatkan dengan dua penguat. Menekankan dan memastikan maknanya. Yang pertama dengan inna. Inna itu menunjukkan takdir, penguatan. Sesungguhnya. Kemudian dikuatkan lagi dengan lam. Lahafidhi. Lam ditakdir juga. Sehingga kalau sudah pakai susunan kalimat seperti ini, itu kalimat yang memang ingin sangat ditekankan, diperhatikan. Ya. Sungguh benar-benar. Nah. Alaikum lahafidhin. Barakallahu. Nah. Kata beliau, wa inna alaikum lahafidhin al-insanu alaihi hafidhun yahfadhuhu wa yaktubu kullama ani. Maksudnya manusia itu memiliki malaikat pelindung. Jadi setiap kita itu memiliki malaikat pelindung. Nah, kemudian malaikat yang juga tugasnya mencatat amalan kita. Jadi kita itu selalu diiringi malaikat. Nah, ada malaikat yang tugasnya memang melindungi kita. Ada malaikat yang tugasnya untuk mencatat amalan kita, rakib dan adil. Terus kemanapun kita, barakallahu fikum, selalu diiringi. Namanya malaikat pelindung, hafizin. Dalilnya ayat ini, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan barakallahu fikum dalam sebagian riwayat barakallahu fikum. Nah, yaitu barakallahu fikum tidaklah di antara kalian melainkan ada malaikat yang melindungi sampai kata beliau ketika ada sebuah bahaya yang hendak menimpa kita, itu malaikatnya memberikan peringatan. Nah, amamak waraat, awas di depanmu, awas di belakangmu. Orang menganggap itu feeling. Ya, tiba-tiba kita mungkin nggak tahu nabrak sesuatu, tapi ada kayak ada yang gitu. Kita langsung bisa semangat. Orang menganggap itu feeling. Barakallahu. Jadi itu adalah perbuatan hafallah. Malaikat yang memang tugasnya melindungi kita. Kecuali kata beliau, hal yang memang sudah Allah takdirkan tidak bisa dihindari, maka terjadi. Nah, setiap manusia itu memiliki malaikat pelindungnya. Barakallahu. Ya, nah ini. Ya, sebagian manusia menganggap itu sebagai bentuk feeling. Tapi sebenarnya ada malaikat yang melindungi dia dari bahaya. Nah, sadar atau tidak, terkadang kita merasa kayak emang ada yang bisiki. Ya, sehingga kita bisa selamat dari bahaya atau petaka. Nah, baik. Ya, seperti juga barangkali kejadian-kejadian ketika bencana begitu ya. Kita melihat ada keajaiban gitu ya, seperti bayi ya kan yang lain pada tenggelam, bayi ini selamat. Ini bisa jadi adalah barakallahu fikum dengan izin Allah, dengan bantuan para hafadzah ini, malaikat-malaikat pelindung. Barakallahu fikum. Nah, ini dalil wa inna 'alaikum lahafiz. Sesungguhnya Allah menekankan benar, sungguh setiap kalian itu memiliki hafalah, setiap kalian itu memiliki malaikat-malaikat pelindung. Barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Allah mengatakan tidaklah dilafadzkan sebuah ucapan melainkan di sisinya ada raqib dan 'atid. Setiap ucapan, setiap pernyataan kita itu dicatat ya oleh malaikat raqib dan 'atid. Masuk dalam kategori hafidin, hakim dan atid. Barakallahu. Kalau hakim dan atid, tugasnya hafidin dalam artian menjaga amal kita. Menjaga di sini maksudnya mencatat semuanya. Barakallahu. Makanya barakallahu, sebagaimana yang sering saya sebutkan dan juga pernah kita baca dalam kitab tafsir ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika dijenguk oleh salah seorang sahabatnya ketika sakit, kan beliau lagi merintih, sakit sekali. Nah, temannya dibilang kasih faedah, mungkin maksudnya bercanda begitu ya. Ahmad, mau tau gak apa? Imam Tawus itu pernah kasih faedah bahwasannya malaikat Rokib dan Atid itu juga akan mencatat rintihan orang yang sakit. Semenjak mendengarkan ucapan itu, Imam Ahmad tidak pernah berhenti. Kalau sakit ditahan, walaupun sakit, ya, amit-amit, gitu ya. Kalau sakit sekali tahan boleh. Malu nanti lembar catatannya ada tulisan Ahmad, au, gitu ya. Barakallahu fiikum. Izin beliau, barakallahu fiikum. Izin aku di akhirat, ya buka catatan Imam Ahmad sakit meraung-raung, aduh biung, gitu ya. Malu. Barakallahu fiikum. Nah, jadi semenjak saat itu barakallahu fiikum beliau tidak pernah lagi merintih kalau sakit ditahan. Nah, ya paling kalau bibir enggak kuat, mata meneteskan air mata ya. Paling kan nangis. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Itu menunjukkan beliau sangat meresapi. Nah, walaupun mungkin temannya barakallahu fiikum cuma bercanda atau bagaimana ya. Nah, barakallahu fiikum. Tapi beliau menganggap itu ilmu sehingga diamalkan langsung. Barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, fa'ala kulli insanin hafazatun yaktubuna kullama qala wa yaktubuna kullama qala wa kullama fa'ala. Maka setiap manusia memiliki malaikat ya hafazah yang menulis semua yang dia katakan dan menulis semua yang dia lakukan. Barakallahu. Wa haula'il hafazatu kiramun laisa li'aman atau laisu li'aman. Mereka malaikat-malaikat penjaga kita itu bukan malaikat sembarangan. Ya, bukan yang ecek-ecek yang Allah suruh menjaga kita, tapi malaikat yang mulia. Insyaallah Allah kasih kita itu yang spesial. Iya, sudah dikasih bentuk yang perfect. Nah, barakallahu fikum, dikasih ya segala sesuatu yang kita perlukan, ditambah lagi dikasih malaikat pelindung, bukan yang kelas biasa. Tapi apa? Kelas elitnya. Nah, barakallahu. Ya, ibaratnya itu bodyguard itu bukan bodyguard cek-cek, bukan yang harga 500 ribuan. Tapi ya, kiram yang terbaik untuk menjaga kita. Barakallahu. Wa laysu li'aman, bukanlah yang tercela. Bal indahum minal karami ma yunafi ayyadhlimu ahadan. Bahkan di antara kemuliaan malaikat tadi adalah barakallahu fikum mereka tidak akan mungkin berbuat zalim kepada seorang pun. Wa yaktubu alaihi ma lam ya'mal au yahdaru ma'ani. Tidak mungkin terjadi pada malaikat yang mencatat tadi menulis sesuatu yang tidak kita amalkan. atau mereka membiarkan sesuatu yang kita amalkan. Artinya barakallahu fikum, valid. Jadi hafalahnya itu benar-benar amanah, benar-benar jujur. Jadi apa yang tertulis itulah yang terjadi. Barakallahu fikum. Dan itu bukan sekedar tulisan, tapi ada bukti. Nah, barakallahu fikum ya. Sehingga mungkin ketika manusia itu mengingkari barakallahu fikum, masa saya melakukan ini? Lengkap buktinya. Iya, barakallahu fikum. Nah, jelas sekali. Barakallahu fikum. Baik. Itu di antara kemuliaan malaikat tadi. Sehingga mereka tidak mungkin memanipulasi data yang barakallahu fikum dikirimkan. Ya. Atau yang dicatat. Sebagaimana yang pertemuan lalu ya, kita sudah baca juga kan, sampai-sampai manusia yang barakallahu fikum pendosa itu apa? Kebuka. Dia sampai terbelalak. Ini buku apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iki buku apa ini kok lengkap kan? Ya, tidak melalaikan sedikit pun, kecil besar ada semua di situ. Semua tentang kita. Nah, ya. Sampai yang barakallahu fikum banyak dosanya itu. Masya Allah. Mungkin dia sudah lupa, dia baca, iya ini aku pernah ini. Hal yang on in. Wah. Nah, saking detailnya barakallahu fikum catatan tersebut langsung menitikkan. Nah, li'annahum mausufuna bil barakallahu fikum kaam, karena memang mereka disifati oleh Allah dengan kemuliaan barakallahu fikum. Nah, ya'manuna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Imma bil musyahadati in kana fi'lan wa imma bisama'i in kana qawlan. Nah, dengan menyaksikan langsung kalau memang itu perbuatan, atau dengan mendengar kalau memang yang kita lakukan itu berupa ucapan. Nah, direngkap dengan suaranya. Bukan catat gitu saja, ada buktinya nih suaranya. Iya, lengkap barakallahu fikum. Nah, di samping itu barakallahu fikum ditambah lagi apa? Saksi-saksi yang memang langsung apa itu anggota tubuh kita. Iya, ini ngomong iki. Ini. Nah, jadi kita nggak bisa ngeles sudah. Iya, malaikat punya bukti catatan, juga bukti barakallahu fikum. Nah, tambah lagi apa? Anggota tubuh kita semuanya ngomong kecuali mulut dikunci kan. Yang lain ngomong semua barakallahu fikum. Nah, itu jadi pengadilan yang seadil-adilnya barakallahu fikum. Nah, di situ yang kong kali kong tidak akan bisa. Nah, kalau di dunia kong kali kong masih bisa. Oh ya, kong kali kong. Nah, barakallahu. Nah, baik. Kemudian kata beliau bal in, baik. Inna amal al qalbi yutli'uhumullahu alaihi, fayaktubuna. Bahkan sampai sedetail ini, bahkan kata beliau amalan hati, ya, akan Allah tampakkan bagi para malaikat pencatat tadi, sehingga mereka catat si fulan ini hasad sama si Allah. Nah, kan kalau kita nggak ngomong, kita nggak melakukan kan nggak ada yang tahu. Tapi malaikat hafadzah yang menulis tadi tahu sampai apa yang diperbuat oleh hati kita. Nah, barakallahu fikum, ya, berupa hasad, berupa iktikad, ya, keyakinan-keyakinan yang barakallahu fikum batil. Naam, barakallahu fikum. Ataupun niatan-niatan yang barakallahu fikum, naam, buruk. Sampai sedetail itu. Barakallahu fikum. Kemudian kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasanatan. Wa man hamma bisayyi'ati walam ya'malha kutibat wa man hamma bisayyi'ati walam ya'malha kutibat hasanatan kamilah. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang hamma, hamma itu lebih dari niat, ya. Hamma itu memang sudah yang namanya azab. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau niat kan masih belum ada upaya. Kalau hamma itu artinya apa? Memang sudah apa? Menatap, mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga orang yang sudah berazam, ya, mempersiapkan untuk melakukan yang baik-baik, tetapi belum sempat dia kerjakan, itu sudah ditulis kebaikan. Nah, begitu juga orang yang barakallahu fikum, orang yang sudah melakukan, ya, azam, nah, upaya untuk melakukan keburukan, kejelekan, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, maka apa? Ditulis juga satu kebaikan yang sempurna. Barakallahu fikum. Nah, ya, orang yang ingin melakukan, ya, tidak melakukan, orang yang sudah berazam melakukan kebaikan, kemudian belum sempat, maka ditulis satu kebaikan. Yang kedua, orang yang berazam melakukan kejelekan tapi tidak dia lakukan, ya, maka juga ditulis kebaikan sempurna. Menunjukkan kan malaikat berarti kan tahu belum dia kerjakan. Itu menunjukkan sampai sedetail itu. Ya, apa yang dilakukan oleh hati ini, malaikat hafadzah itu bisa mendapatkan datanya. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tapi, ya, manusia belum ada teknologi seperti itu, ya. Nah, mendeteksi kebohongan saja kadang sama, ya. Barakallahu fikum. Baik. Padahal itu cuma pengen tahu benar atau bohong gitu, ya. Tapi detail apa yang ada dalam hati kan enggak tahu. Ini bisa tahu. Barakallahu fikum. Li'annahu tarakaha lillah azza wa jal fal awwal yusabu ala mujarradil hammi bil hasanah. Karena dia meninggalkan, ya, keburukan tadi karena Allah. Jadi bukan karena kondisi. Kalau karena kondisi, ya, tetap dosa lah. Tahu contohnya, ya? Dia mau maling. Nah, rumahnya Pak Fulan nanti malam kita bobol. Dia sudah membuat schedule, kemudian rencana, ya, jam sekian, pukul sekian, nanti mobil sini udah rapi. Ya, alat-alatnya sudah barokah itu. Nah, ini giliran waktunya berangkat. Ya, bukan pada main cerit semua. Malamnya itu mereka makan rujak barakallahu fikum. Nah, rujaknya Tuban kan pedes. Nah, ya, saking asiknya, ya sudah main cerit semua sampai subuh. Enggak jadi. Apakah dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena dapat dosa. Dia sudah melakukan hamba di situ. Ya. Tapi dia meninggalkan, ya, bukan karena Allah. Tapi apa? Karena kondisi keadaan. Nah, enggak, itu salahnya para ulama. Ya. Tapi kalau dia sudah hamma, kemudian dia tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Iya, para ulama. Nah, wallahu taala alam bissawab. Para ulama. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.